Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbina wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasul ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخواتي في الله رحمني رحمكم الله. Pertama sekali mari kita ucapkan syukur dan yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan ta'lim. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah menunjukkan jalan dari jalan kejahiliaan menuju jalan yang terang benderang yaitu dinul Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah, sebagaimana yang sudah terjadwal pada kesempatan malam ini kita akan membahas kitab Tauhid oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan. Sebelum kita mulai mungkin perlu ta'aruf karena ya sebagaimana pepatah orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Yoni Wahyudi, KTP saya Yoni Wahyudi. Kemudian saya sempat ngenyam bangku Al-Azhar di Mesir. Saya berangkat tahun 98, pulang 2008. Mesti di pikiran jenengan lapo wae 10 tahun di sana ya. Ya, mencari ilmu. Dalam mencari ilmu itu 10 tahun enggak tahu ya jadinya kayak begini nih. Alhamdulillah. Kemudian kenapa tadi Pak Takmir menyebutkan nama saya Yoni Mustafa? Sebetulnya Mustafa itu di awalnya. Ceritanya orang Mesir enggak bisa nyebut Yoni, Pak. Bisanya Yuni. Nah, ini kalau Yuni saya pulang Indonesia jadi perempuan. Akhirnya saya bilang sama teman Arab saya, Samini kama tuhib, saya bilang, kasih nama saya sesuai kehendakmu yang kamu suka. Saya dikasih nama Mustafa. Jadi sejak tahun 98 awal itu saya masuk kuliah, saya nama saya Mustafa. Kemudian bapak saya juga Jawa namanya, Suwanan. Mereka juga susah nyebutnya. Kebetulan kakek saya namanya bagus, Abdullah. Sejak saat itu saya sebut nama saya Mustafa Abdullah. Kalau ditanya ma isma, karena orang Arab jelas mereka selalu tanya keturunan abimu dan kakekmu. Jadi kalau saya bilang, kalau dia tanya ma ismuk, saya bilang Yuni. Naam, dia bilang opo, menungguin. Saya bilang Yuni. Eh, masih bilang gitu sudah. Kadang kalau jawab Yuni. Waduh, kalau bapak saya tahu ngamuk nanti bapak saya diganti Yuni. Akhirnya kemudian saat itulah saya menyebut nama saya Mustafa. Saya kenalan sama orang nama saya Mustafa. Jadi sampai di Jogja 2008 ya saya perkenalkan nama saya Mustafa. Biar tidak hilang nama saya aslinya, saya kasih Mustafa Yoni. Jadi monggo jenengan boleh manggil saya Yoni, boleh manggil nama Mustafa. Nah, itu kisah singkat saya di Mesir ya, selama 10 tahun alhamdulillah. Saya asli orang Jawa Timur, orang Lamongan, Pantura. Tepatnya desa dusun Paciran, desa Paciran, kecamatan Paciran. Kalau pernah ke WBL, insya Allah lewat depan rumah saya. Mungkin itu saja perkenalan pada malam kali ini. Insya Allah nggak ngambil waktu banyak tadi. sebentar. Saya, sebelum dilanjut, saya tunjukkan, saya dulu kuliah Usuluddin. Saya ambil Usuluddin Ismul Hadis, jurusan hadis. Usuluddin ada akidah, ada dakwah, ada filsafah, ada hadis. Kebetulan saya ngambil hadis. Nah, ini saya kemarin di datangi Pak Suparman, disuruh ngisi kitab tauhid ini, kayaknya sambung tidak ya, semoga-moga sambung mawon, bismillah. Ini dalam rangka talabul ilm, artinya dalam sebuah menuntut ilmu, ada sebuah pepatah mengatakan awlal mustafid wal ustad, orang yang mendapat faedah dalam pembelajaran yang pertama sekali adalah al ustad, gurunya, bukan muridnya loh Pak, ngapunten. Jadi besok jenengan mau jadi guru, saya muridnya. Karena orang yang mendapat manfaat pertama kali adalah awlal mustafid wal ustad. Karena saya selain mungkin mengasah yang sudah pernah saya pelajari, saya keluarkan lagi sehingga ilmu yang saya keluarkan bukan kurang, malah bertambah. Makanya disebutkan awlal mustafid di dalam ta'lim adalah ustad. Maka nanti kalau ada apa-apa, mungkin entah bacaan saya yang keliru, saya lihat masya Allah ada banyak hafid di sini, ataupun ada yang salah, tidak usah malu-malu Bapak, kita semua saling belajar. Sehingga saya tidak sungkan. Kebetulan saya juga orang Jawa Timur, istri saya orang Jogja, memang istri saya orang Karangkajen. Tapi kalau ada apa-apa, saya lebih suka begitu. Jadi Ustadz Afwan, tadi bacaannya kurang kurang miring sih Dek, itu manusia. Saya selalu memegang, jadi sebelum saya mulai ada beberapa hadis yang saya pegang sebagai pegangan. Karena memang itu penting ya, kita membuat pegangan ketika kita sebagai manusia. Saya teringat sekali ketika saya selama di Mesir itu khotib Jumat, rata-rata di semua masjid mesti menyebutkan hadis Rasulullah SAW, kullu ibni Adam khata, seluruh anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Dari hadis ini jelas bahwasanya kalimat kullu adalah berarti semua anak cucu Adam, tidak ada pengecualian, no exception di dalamnya. Mafi istitsna, yani tidak ada pengecualian. Sehingga kalau kita masih merasa anaknya anak cucu Adam, berarti jangan sampai tersungging kalau kita disalahkan. Jadi kita harus memegang itu, kullu ibn Adam khata. Kemudian lanjutan dari hadis itu, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Itu intinya. Jadi kalau kita berbuat salah itu lazim, manusia, anak cucunya Adam. Tetapi dikembalikan, sudah minta maaf, sudah bertobat atau belum? Kalau dia belum bertobat berarti dia belum manusia. Karena itu intinya di situ, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Itu hadis yang pertama yang saya pegang. Yang kedua, untuk selalu mengingatkan saya pegang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk wa'id, ancaman. Rasulullah mengancam yang berbunyi, la yadkhulal jannah, la yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga, ancamannya ngeri Pak nih. Tidak masuk surga loh Pak. La yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Barang siapa yang ada di dalam hatinya sekecil biji sawi daripada kesombongan. Nah, dua hadis ini kalau kita bisa memegang dengan benar, insyaallah kita akan menjadi manusia yang insyaallah sebagaimana yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena sebagian ikhwan dan akhwat, apabila dia melakukan kesalahan, dia saya sudah melakukan kesalahan, artinya seolah-olah dia sudah, dunia sudah hancur gitu, sudah gak bisa ngapa-ngapain. Padahal tidak, kita manusia. Itu tadi hadis yang pertama. Sehingga kita, the show must go on, acara layar tancap harus tetap jalan. Jadi kita tidak bisa karena satu kesalahan terus kita kemudian tidak ingin melakukan apa-apa. Dan yang kedua, itu mengingatkan kita, jangan sekali-kali, ini sekali-kali loh, apalagi dua kali berarti gak boleh, jangan sekali-kali kita melakukan kibria, sombong. Dan sombong itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya jenengan memamerkan harta, memamerkan jabatan, memamerkan ilmunya, tetapi orang yang tidak mau diberi nasihat juga termasuk sombong. Maka dua hadis inilah menjadi pegangan besar bagi saya, sehingga apabila nanti saya dalam berkata ataupun mengucapkan ataupun membaca ada kesalahan, langsung jabri saja. Bahasanya jabri, saya tidak tahu kepanjangan jabri itu apa, tapi katanya jabri saja. Bapak sekalian rahiman rahimakumullah, ini akan kita mulai dari bab yang pertama. Ini ana tidak tahu juga, katanya sudah sampai jilid 2 nggih. Ini saya cari kitab tauhid Syekh Saleh Fauzan ini, saya sudah muter seminggu ya. Saya tidak dapat. Terus kemudian saya minta tolong Pak Suparman untuk diantarkan tadi kepada saya, dan saya baca sedikit. Ya sudah pernah saya pelajari. Maka mungkin ini juga kita rewind, mengulang mungkin pelajaran yang sudah pernah kita dengarkan, kita ulang lagi dan kita telaah kembali. Semoga apa yang sudah kita itukan, kita dengarkan dan juga kita mungkin catat sebagian ikhwah, kita ulang kembali biar nanti tidak ada perbedaan nggih. Baik, pada pasal pertama di sini disebutkan tentang makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Akidah secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata aqada. Aqada yang berarti pengikatan. I'taqadtu kadza, artinya saya beriktikad begini. Maksudnya saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Di sini disebutkan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Apabila seseorang masih punya keraguan dalam sesuatu yang ia pegang, maka akidahnya belum benar. Karena prinsipnya bila dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti tidak ada keraguan, la syakka fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian akidah merupakan perbuatan hati. Kita tahu akidah adalah perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Ini adalah akidah secara bahasa. Kemudian akidah secara syar'i, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, dan iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Baik ataupun buruk, kita harus beriman. Artinya apa? Di sini disebutkan akidah secara syar'i adalah rukun iman. Rukun iman. Makanya kalau kita tahu bahwasanya apa perbedaan akidah kita dengan akidah orang Syi'i, itu jelas karena akidah mereka cuman 5. Rukun Islamnya 7, rukun imannya 5. Kalau kita rukun iman kita 6, rukun Islam kita 5. Kemudian syariat terbagi menjadi 2. Yang pertama i'tiqadiyah dan amaliyah. I'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Saya ulangi, i'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal, seperti i'tiqad atau kepercayaan. Kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya. Juga beriktikad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Hal ini disebut asliyah atau pokok agama. Jadi Dalam syariat, akidah dibagi menjadi dua. Yang pertama i'tiqadiyah, yang kedua adalah amaliyah. Tadi jelas sudah saya bacakan, i'tiqadiyah ada sesuatu yang dipercaya. Kita mempercayai. Kita percaya dengan ini. Kita percaya dengan ini. Ini namanya i'tiqadiyah. Dan i'tiqadiyah ini disebut juga sebagai asliyah. Asliyah maksudnya adalah pokok daripada agama, atau bisa dibilang pondasi utama. Pondasi utama di dalam agama. Sedangkan amaliyah adalah segala yang berhubungan dengan tata cara amal. Kalau i'tiqadiyah tadi di luar dari tata cara amal, sekarang yang amaliyah adalah berhubungan dengan tata cara amal, seperti sholat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Bagian ini disebut far'iyah atau cabang daripada agama. Karena ia dibangun di atas i'tiqadiyah, benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqadiyah. Maka kalau disebutkan akidah terbagi menjadi dua, i'tiqadiyah dan amaliyah, maka kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, karena satunya pokok atau pondasinya, yang kedua adalah bangunannya. Maka dalam hal ini jelas bahwasanya bangunan di atas pondasi yang salah maka akan rusak bangunannya. Ini adalah satu apa namanya rumusan jelas. Kalau pondasinya kuat maka bangunannya akan kokoh. Tapi kalau pondasinya cuman batu kali atau maka bangunan atasnya pun tidak akan tahan lama. Tapi kalau apa namanya dasarnya itu kuat, maka insya Allah amaliyahnya akan sesuai dengan yang diinginkan atau yang lebih kokoh. Maka akidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Sebagaimana firman Allah, ini ada banyak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Rabb, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga dalam surat Az-Zumar ayat 2 dan 3, fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahi dinul khalis, yang artinya maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih daripada syirik. Maka ayat-ayat di atas jelas ya, yang jumlahnya banyak, tadi kita tiga yang baru kita sebutkan, menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih daripada syirik. Karena itulah perhatian Nabi SAW yang pertama kali adalah pelurusan akidah. Dan hal pertama yang didakwahkan para rasul kepada umatnya adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan segala yang dituhankan selain Allah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula anibudullaha wastanibut taghuta. Surat An-Nahl ayat 36, yang artinya dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Dan juga setiap Rasul selalu mengucapkan pada awal dakwahnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang wajib disembah bagimu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-A'raf ayat 56, ayat 65, ayat 73, dan ayat 85. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, maka jelas bahwasanya di dalam bab pertama ini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya betapa pentingnya akidah. Apabila kita menanamkan akidah tidak benar, maka insyaallah semua amalan-amalan kita akan menjadi ragu karena ketidakpastian akidah yang kita pelajari. Contoh kecil saja, di sini disebutkan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang mereka yang tidak berakidah kuat, mereka yang selalu berpegang dengan perbuatan nenek moyang mereka. Di situ banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang membuat kita sedikit banyak karena sudah bergelut setiap harinya, sehingga kita mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah juga untuk tidak menyekutukan Allah azza wajal. Contoh kecil saja, mungkin ini yang masih sering terjadi ketika kita, inaudzubillah, semoga kita sudah termasuk golongan yang tidak mempercayai, ketika mata kita berkejut, ya, kerjutan kata bahasa Jawa ini, Jawa Lamongan ini kerjutan, mata kerjutan itu, wah ini ono sing ngerasani, jari ini ono sing ngerasani, atau ketika kerjutan ini, wah mungkin ayah ibu kita lagi buat kecelakaan, ada begitu iktikad keyakinan sebagian kaum terutama di Jawa itu seperti itu. Ono kupu-kupu besar dalam rumah, dipercayai wah mau ada tamu orang besar, ada kupu itu. Hal seperti ini juga tidak diperbolehkan Bapak, qat'iyan, artinya sama sekali kita tidak boleh lagi percaya itu, walaupun benar, artinya umpama ono kupu loh, kemudian mari ono tamu mbok bupati mbok umpama lo ini umpama aja, itu kita tidak boleh mempercayai karena tidak ada anjurannya dan tidak ada ajarannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harga-harga mati, ketika kita mempelajari akidah maka asalnya jelas Al-Qur'an dan sunnah, bukan omongan sesepuh kita atau omongan abauna, orang tua kita, kakek buyut kita, tidak, tetapi semua itu jelas sumbernya jelas dari Al-Qur'an dan sunnah. Maka dari pasal 1 ini jelas bahwasanya makna akidah dan pentingnya akidah sebagai landasan agama adalah agar kita selalu waspada dengan hal-hal yang bersifat di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Seperti kita dalam kuliah, saya pribadi juga kuliah di Azhar, ketika kita masuk Usuluddin ada penjurusan, ada dakwah, ada tafsir, ada hadis. Ini kan tafsir hadis dijadikan satu, kalau sana sendiri-sendiri, tafsir sendiri, hadis sendiri, kemudian ada filsafat sendiri, akidah filsafat. Nah, ini yang kadang-kadang kalau memilih dan dia sudah punya pondasi yang kuat tentang akidah tidak ada masalah. Tetapi yang sering terjadi pada umat Islam atau ikhwan kita yang belajar di filsafat, dari 100% kita anggap persentase paling cuma 10 atau 20% aja yang lurus, yang lainnya ngalor ngidul sakarepe dhewe, ono sing salat, ono sing ora, ada yang ini karena apa? Itu tadi, karena tidak benarnya, tidak kuatnya pondasi akidah mereka ketika mereka memasuki jenjang. Makanya para ulama, ketika kita sebagai thalibul ilm yang mungkin belum tahu banyak Kan kita sering mendengar, kenapa kita enggak boleh baca buku ini? Itu sebetulnya bukan karena tidak boleh mendapatkan ilmu yang lain, tidak. Ditakutkan. Ditakutkan kalau kita membaca itu bisa terbawa oleh kitabnya. Padahal jelas kitab itu adalah ingin menunjukkan kita hal-hal yang tidak benar, tetapi karena kita suka melogikakan. Nah, ini kembali kepada manusia. Sunatullah manusia itu suka melogikakan. Padahal apa-apa yang Allah ciptakan itu tidak bisa dilogikakan. Jelas kita banyak benda yang tidak bisa dilogikakan. Ketika Rasulullah mengatakan Al-Qur'an disebutkan orang yang apa namanya? Dalam Al-Qur'an itu disebutkan seperti orang yang naik ke angkasa. Sesak dadanya. Itu kalau zaman Rasulullah kan belum ada astronot yang naik ke atas yang tahu kalau di atas kalau sudah udaranya sudah kosong, hampa, kemudian menghimpit dada, itu tidak bisa dilogikakan. Banyak ulama-ulama barat zaman sekarang yang mereka baru sadar bahwasanya ternyata Nabi Muhammad itu bukan penyihir dan juga bukan orang yang sembarangan. Memang dia adalah utusan, karena pada saat itu tidak bisa mereka atau mempunyai peralatan yang cukup untuk membuktikan, dan mereka baru bisa membuktikan pada abad 21 ini tentang apa-apa yang ada di Al-Qur'an. Oleh karena itu, mari kita selalu mengawasi. Karena dalam bacaan yang lain, pasal kedua ini saya singgung-singgung dikit aja, mungkin kita perpasal saja. Tidak usah terburu-buru dalam memahami. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan umatnya tentang akidah di Mekah, beliau memerlukan waktu 13 tahun untuk menanamkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah memerlukan waktu 13 tahun. Kenapa demikian? Karena memang hal yang paling susah adalah tauhid. Maka kenapa sekarang banyak ulama lebih menyerukan tauhid, tauhid, tauhid? Karena sudah jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, artinya beliau adalah utusan paling akhir yang sudah tahu seluk-beluknya saja masih memerlukan 13 tahun, Pak, untuk menanamkan akidah, menanamkan pondasi, bikin cakram besi yang enggak cuma satu jentik tapi sing sak jempol-jempol sikil untuk menancapkan apa? Akidah. Dan juga ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Inni bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Nah, ini juga yang perlu kita sadari bahwasanya kami sebagai dai juga belajar tentang fikud dakwah. Ketika kita berdakwah menanamkan akidah, kita tidak boleh menghilangkan sisi bahwasanya akhlak ketika kita menyampaikan kepada jamaah, audiens. Mungkin kalau thalibul ilm, orang yang menuntut ilmu, mungkin bisa kita ajak, artinya lari cepat. Tetapi kadang-kadang kalau bertemu dengan masyarakat awam, masyarakat yang mungkin jarang mendengar atau jarang dai-dai yang datang ke sana, kita menyampaikan, kita harus dengan suriullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lemah lembut. Bukan berarti kita ikut mereka, tapi kita bagaimana cara mengambil hati mereka. Nah, ini kebanyakan daripada kami ketika menyampaikan akidah, kemudian ada yang nyamperin atau ada yang memberikan kritikan, kemudian mereka menjadi garang. Seharusnya ketika mereka dikritik, mereka harus introspeksi, muhasabah. Karena apa? Karena Rasulullah ketika menanamkan akhlak, ketika menanamkan akidah, Rasulullah berjalan dengan akhlak. Sebagaimana yang Rasul bilang, ana bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Selain akidahnya orang Arab saat itu tidak benar, akhlak mereka juga kebanyakan tidak benar. Oleh karena itu, kita tidak usah jauh-jauh lah, kita tiru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita baru mungkin Afwan ini. Jadi kalau kita berteman, mungkin berteman dalam artian bukan ujuk-ujuk kita cari teman yang bukan non muslim begitu. Seharusnya kan tidak jelas. Tapi kalau mungkin kita kuliah ada teman yang non muslim, mungkin di UGM atau di UNY, jadi kita harus berakhlak kepada mereka juga yang baik, karena mereka melihat itu dari akhlaknya. Kalau satu orang muslim akhlak yang tidak baik, apa yang terjadi? Penjustifikasian akan terjadi, dia akan dicap, wah wong Islam ini akhlaki ra tepak. Dan itu yang disayangkan, karena kalau kita sebagai dai, kita harus menanamkan akhlak yang benar. Rasulullah ketika mengajarkan kita, selain kita mengajak mereka, kita menunjukkan kepada mereka akhlak kita, dan itu yang utama. Jadi saya pribadi mengedepankan akhlak beserta tauhid. Akidah harus dijajarkan, karena tidak bisa ketika kita menggembar-gemborkan tauhid, tauhid, akidah, pondasi, pondasi, tapi ketika kita melemparkan ini, saya kronologikan saja, ketika kita membuat pondasi yang kuat, kita perlu tenang dalam membuat pondasi. Kita sudah menggali dalam, karena kita mau pondasi kita kuat, kita sudah menggali dalam-dalam, tetapi ketika kita meletakkannya sembarangan, kira-kira pondasinya jadi tidak? Jelas tidak jadi. Maka ketika kita membuat pondasi yang bagus, itu perlu diawali dengan akhlak yang bagus. Tunjukkan kepada kalian, tunjukkan kepada ikhwan kita ataupun non muslim bahwasanya Islam itu adalah agama yang jelas, yang sudah ada tuntunannya jelas, bukan kurang, banyak sekali. Kalau kita meneliti kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini, banyak sekali mereka yang terjadi penyelewengan atau inhiraf di dalam akidah, karena mereka tidak hanya menguasai media, Pak ya. Kita sekarang kita lihat perang, mungkin kalau bapak-bapak yang sepuh-sepuh ngapunten mungkin sudah tidak mengakses internet gitu. Tapi kalau yang muda-muda ini sudah jelas banyak sekali pertarungan, Pak. Kalau pidato mungkin sekarang sudah enggak terlalu ini, tetapi pertarungan dalam website-website itu banyak sekali. Dan kalau kita tidak, bentengnya enggak kuat, kita bisa ikut mereka. Maka mari kita bersama-sama mempelajari dengan benar tentang akidah. Dan inilah kitab yang Masya Allah, saya membaca sekilas tadi ketika jam 5 atau setengah 5 dikasihkan Pak Suparman. Ya, moga-moga saya tetap bisa melanjutkan untuk ikut menjelaskan dan juga ikut mendalami bareng-bareng bersama Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, dalam mempelajari atau mengulas kembali pelajaran yang sudah lama sekali ya. Walaupun ya setiap hari saya mungkin memberikan ini dan itu, tetapi kadang-kadang saya juga manusia, sisi kealpaan saya juga manusia, sehingga saya memerlukan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini sudah jelas menunjukkan bahwasanya wa tawasaw bil haqqi diperlukan kita sebagai manusia, sebagai muslim, agar kita selalu saling memberi nasihat satu sama yang lainnya. Wa tawasaw bil haqqi, saya pernah sebutkan di masjid ini dua Jumat yang lalu kayaknya, wa tawasaw bil haqqi, tidak hanya saling bernasihat, tidak hanya saling mengkritik, tetapi saling menerima nasihat dan saling menerima kritikan. Karena itu adalah mafhum mukhalafah. Dalam usul fikih disebutkan mafhum mukhalafah, pengertian di balik perintah ketika Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi, maka saling bernasihatlah di dalam kebaikan dan saling menerimalah di dalam kebaikan. Sudah isya, maka kita stop pelajaran kita dan insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Semoga Allah masih memberikan kesehatan, dan juga saya ingatkan bahwasanya para ulama menyebutkan bahwasanya sebaik-baik doa ketika kata sujud ada tiga yang saya baca ini, mungkin ikhwan juga pernah membaca. Jangan lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan atau dimatikan dalam keadaan muslim. Kemudian yang kedua, mintalah kepada Allah mati dalam husnul khatimah. Dan yang ketiga, mintalah pada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Inilah salah satu yang paling ditakuti oleh para alim ulama dan juga para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika mereka masih diberikan nyawa oleh Allah tetapi dimatikan dalam keadaan non-Islam. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka banyak sekali ulama ataupun para masyayikh sekarang kalau sudah memberikan tausiah dan terkait dengan hal ini, maka mereka pasti akan meneteskan air mata. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, pancangkanlah hati kami di dalam agamamu. Berdoalah tiga doa itu ketika kita sujud, sempatkanlah baik sujud pertama, kedua, ketiga, sampai akhir sholat berdoalah. Semoga Allah tetap memberikan apa yang terbaik untuk kita. Dan sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.